Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok go parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab, gak usah isin biasa wae. Lha iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok manajer apa nak wong melarat donyane mesti apa meneh wong melarat tengkek tukang gak asap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis, sing numpak kanca jalalen ku separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa gitu. Kerengkek. Ya ta ora. Mboten kok sambayar santai mawon, santai biyahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku ape lunga, "Eh Gus, tak derekno santai." Iku gak sep to ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, kabeh jare saya bener kok cara pendapat kula napa pendapat jenengan? Ya cara pendapat tem nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi sing roh fikih. Jare Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras sih maksudnya wong sufi tapi cek roh fikih. Jadi misalnya kau melarat terus Jumatan kok wudhu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2000 buat 3000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, wis kewajiban wong suge-suge melarat bagian ngerusak wae. Bareng kerane putung angger didakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong suge do medhit melane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Wong melarat yo akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang lola parkir aja coba. Itu lapangane siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia ngene. Rafia untuk hasilnya. Rafia gue rusak gulung. 10.000. Piro? 5.000. Untuk piro kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk piro, Mas? Untuk nak piro? 500.000 untuk angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarupkan lapangan. Iku edik ini tahu saat itu. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Kau nang terus yang melarat do demo. Jadi ngaji nih gus baik dibagi ya mari fitnah. Yo ragu nopo. Mau aku cerita tahu ben roh dosane nopo. Coba jadi gerakan nopo. Wah mari fitnah kok keyas Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran nopo. Paling enggak gelem istighfar nopo. Gelem nopo. Istighfar, ada soal wong liya tak mung cek mentolong melarat tok doyak-uyak. Maksudnya kula turu dari Imam Syafi'i jare, ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki jare Imam Syafi'i, aku iku kodi, mosok majibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare saya benar ya mau ka, jare takok. Dadi akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus jare Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku iku fikih pemerintahan ya zakat iku ditarik wong sugih, dikena wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane subhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Lah fikih wae sing wajibno infaku fis-sarra. Nek cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya. Sodako. Ya, terus akhirnya klop. Nah, tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Oh, kirilah ya tukang ngemel eh, zakat zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya ada muzaki, ada mustahi. Itu coro fikih. Tapi nak coro tadhirul mal. Nggih coro tadhirul mal nyucikno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci dan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak 2,5% piro. Tak mikir memang sofa malah. Piro 10% 500 kan 50 ya. Piro? 50. 2,5 piro? 12,5. Lha sik kula lebokno kotak masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana dzolamna anfusana ngrasa salah. Atau ketemu janda-janda yang pojok desa ora ndek, Pak. Bu kayak 50.000. Duit apa cung? Jadi kafaroh sampai duit saham neng lapangan. Pemana ibu-ibu? Nak canam rasa kei? Wus biasa bal-balan. Kuis tahu nganggu lapangan. Nak ibu-ibu itu ramai lah tahu apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangnya.